Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ a'adhanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan lanjutan yang pernah kita ambil pada kesempatan yang lalu, yaitu berkenaan dengan azabul qabr. Qala azabul qabri au na'imuhu haqqun thabitun bi dhahiril Qur'an wa sharihi sunnah wa ijma'i ahli sunnah. Bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur itu adalah suatu yang sabit, yang benar, sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma' ahli sunnah wal jamaah. Karena ada sebagian kelompok yang akan kita bahas di akhir pembahasan, mereka menolak akan adanya azab kubur. Oleh karena itu Asy-Syaikh Ibnu Qudamah rahimahullah memasukkan berkaitan azabul kubur ke dalam kitab Lum'atul I'tiqad, berkaitan dengan akidah. Karena ada kelompok tertentu yang menolak azab kubur, padahal ini berkaitan dengan akidah. Sehingga perselisihan yang mereka adakan tersebut tidak digolongkan sebagai perselisihan yang diakui karena menyelisih prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Adapun dalil dari Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 89, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangzurun, yaitu tatkala nyawa sudah ditenggorokan, ya, tatkala nyawa sudah ditenggorokan, wa antum hina idin tangzurun, dan kalian melihat keadaan saat itu. Jadi tatkala nyawa ditenggorokan, kalian melihat keadaan nyawa tersebut, melihat keadaan diri kalian saat itu. Maka kebanyakan orang yang meninggal dunia itu matanya terbuka. Kenapa? Karena ketika nyawa sudah ditenggorokan, mata mereka melihat dan mengikuti saat nyawa diangkat melalui bawah kaki kemudian terus ke atas kepalanya, ya, mengikuti bagaimana nyawa tersebut dikeluar atau dicabut dari jasadnya. Sampai kepada firman Allah, fa amma in kana minal muqarrabin. Kalau orang yang meninggal itu dari orang-orang yang didekatkan, yakni orang-orang yang soleh, farauhu wa raihanun wa jannatu na'im. Maka diberikan kepada mereka ketentraman, diberikan kepada mereka rizki dan kenikmatan al-jannah. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Ketika meninggal, mereka akan diberikan ketentraman, diberikan rizki dan kenikmatan jannatun na'im, nikmat yang dari jannah, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan jannah meskipun dia masih di alam kubur. Dan ada nikmat yang lebih besar lagi saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Tidak kebesaran audionya, speakernya yang terbesar kan. Baik. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu billahi min adzabil qabri wa amara ummatahu bidzalik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari azab kubur. Andai saja azab kubur itu tidak ada, untuk apa Nabi berdoa? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memerintahkan umatnya untuk meminta perlindungan daripada azab kubur. Andai saja azab kubur itu tidak ada, untuk apa Nabi berdoa meminta perlindungan darinya? Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang sangat panjang hadisnya tentang kisah fitnah kubur. Qala fil mu'min, dikatakan kepada orang-orang yang beriman setelah mereka bisa menjawab fitnah kubur, man rabbuk, siapa rabbmu, ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Maka tatkala orang mukmin tersebut bisa menjawab pertanyaan fitnah kubur, yunadi munadin minas sama, ada seruan dari langit. Apa seruan tersebut? An sadaqa abdi, sungguh hambaku telah benar. Ini saat menjawab pertanyaan malaikat yang bertanya di alam kubur tersebut. An sadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku. Fa afrisuhu minal jannah, hamparkanlah untuknya kenikmatan jannah. Allah perintahkan. Ya, agar diperlihatkan, dihamparkan kenikmatan jannah di alam kubur. Belum masuk ke dalam kubur. Nah, belum masuk ke jannah tapi sudah dihamparkan dengan kenikmatan jannah. Walbisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari pakaian jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu yang memperlihatkan kepada al jannah. Fayatihi min rihiha, kemudian datanglah bau-bauan jannah. Watibiha, keharumannya, kebaikannya. Wayafsah lahu fi qabrih, kemudian dihamparkan, dilapangkan kuburnya. Madda basori, sejauh mata memandang. Subhanallah. Inilah keadaan orang-orang yang beriman di alam kubur, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan janjikan untuk mereka kenikmatan jannah meskipun mereka belum masuk ke dalam al-jannah. Diperintahkan agar dihamparkan dari hamparan jannah, dipakaikan dengan pakaian dari jannah, dibukakan untuknya pintu ke jannah, hingga datanglah wangi-wangian dan kenikmatan dari jannah meskipun mereka belum masuk jannah, dilapangkan kubur mereka sejauh mata memandang. Wa qala fil kafir, kemudian juga terdengar seruan ketika orang-orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan fitnah kubur. Apa kata Allah? Fayunadi munadid minas sama, ada seruan yang menyeru dari langit. Ini perkataan Rasul. Apa ucapannya? An kadza ba'di, sungguh hambaku telah berdusta. Ya, tidak bisa menjawab pertanyaannya di alam kubur, dan mereka termasuk orang-orang yang pendusta ketika di dunia, mendustakan tauhid, mendustakan Al-Qur'an wal hadis dengan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa afrishuhu minan nar, maka hamparkanlah untuknya bagian siksa neraka, masih dikubur. Tapi sudah diperintah oleh Allah untuk dihamparkan siksa dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, bukakan untuknya pintu yang mengarah kepada neraka. Fayatihi min hariha, kemudian datang kepada orang tersebut dari panasnya. Wasumumiha, racunnya. Ya, kesengsaraan daripada an-nar diperlihatkan kepada mereka dan dirasakan juga kepada mereka yang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat yang bertanya kepada mereka. Wa yadiku alaihi qabruh, kuburannya menyempit. Hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan, remuk tubuhnya, menyatu tubuhnya jadi satu. Ini tulang rusuk di sini menyatu. Ya, remuk. Na'udzubillah. Hatta takhtalifa adla'u, sampai tulang-tulang rusuknya ya bersilangan, yakni seperti ini. Al hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ayyadan billah. Na'udzubillah min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Qala wa qad ittafaqa salaf, para salaf telah bersepakat. Wa ahlus sunnah, demikian juga ahlus sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang ulama-ulama ahlus sunnah, akan adanya azab kubur. Wa na'imuhu, juga akan adanya nikmat al-kubur. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Ruh ya, karya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Naam. Qala wa ankara malahidah azab al-qabri. Orang-orang mulhid ya, mereka mengingkari azab kubur. Ya, orang-orang yang mengedepankan akal ya, yang tidak percaya dengan dalil, tidak percaya dengan Quran dan hadis. Mereka enggak percaya, mereka mengingkari azab kubur. Enggak ada itu azab kubur. Ya, muta'allilin dengan beralasan bi annana law nabashnal qabra lawajadnahu kama hu. Dengan alasan logika. Kalau kita bongkar kuburan, kami dapati kuburan seperti apa adanya. Ini alasan mereka. Ketika kita bongkar kuburan, kata mereka, kita dapati jenazahnya seperti dikuburkan saat itu. Enggak ada apa-apa. Nah, ini akal mereka yang berbicara. Ya. Barakallahu fikum. Juga mereka berdalil. Jadi jangan dikira ahlul dolal tidak punya dalil. Mereka berdalil. Sebagaimana yang ada di surat Yasin. Qalu, mereka berkata, orang-orang kafir, ya ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celaka. Mamba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan atau membangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami. Ini dalil digunakan oleh mereka. Ya, bahwasanya orang-orang kafir lagi tidur di kuburnya. Mereka enggak mendapatkan azab. Makanya mereka berkata dalam surat Yasin, katanya, siapa yang membangunkan kami dari tempat-tempat tidur kami. Berarti mereka tidur. Ya subhanallah, inilah ketika dalil Quran tidak difahami dengan pemahaman para sahabat, tidak difahami dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh para mufassirin, para ahli tafsir, mengatakan bahwa orang kafir mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur, karena mereka menganggap azab kubur meskipun berat, tapi itu seperti tidur dibandingkan azab neraka yang akan jauh lebih besar mereka rasakan. Jadi dimaksud tidur, tidur tempat tidur kami, bukan maknanya mereka tidur, tetapi mereka membandingkan antara azab kubur dengan azab jahannam, itu azab kubur seperti lagi tidur. Padahal azab kubur seperti yang kita dengar tadi, dihimpit, dihancurkan, ya, tulang-tulang rusuk mereka bersilangan, hancur remuk. Ya, na'udzubillah. Barakallahu fikum. Jelas ya? Jadi, kalau misalnya ada orang yang berkata bahwa orang kafir lagi tidur di akhirat, di alam barzah, mereka enggak dapat siksa, sampaikan. Tafsir, ya, para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, bahwa yang dimaksud tempat tidur kami, yaitu keyakinan mereka yang membandingkan antara azab jahannam dengan azab kubur, maka azab kubur itu layaknya seperti sedang tidur. Enggak ada apa-apanya dibandingkan azab jahannam. Sangat dahsyat sekali azab jahannam. Disebutkan dalam suatu hadis, antara telinga dengan pundak mereka itu seperti timur dan barat. Jadi penduduk neraka, tubuh mereka akan dibesarkan. Sampai-sampai dari telinga ke pundaknya saja seperti apa? Antara timur dan barat. Saking besarnya tubuh mereka. Apa tujuannya? Agar mereka benar-benar merasakan sakit yang dahsyat, sakit yang luar biasa. Karena ketika sakit, seluruh tubuh akan merasakan. Dengan besarnya tubuh maka akan besar pula sakit yang akan mereka rasakan. Kita rasakan sendiri ketika kaki kita tertusuk paku. Kaki yang kena, tapi seluruhnya sakit. Ya, mau makan gak enak, mau ini gak enak, susah ngapa-ngapain. Sakitnya kerasa semua di tubuh. Maka ketika tubuh seseorang itu besar, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit, sehingga merasakan sangat besar siksaan yang dia rasakan. Ya dan billah. Nah, gigi-gigi mereka seperti gunung, ya, disebutkan dalam hadis, gigi-gigi mereka seperti gunung, besar sekali. Qala wa naruddu alaihim bi amrain, maka kami bantah pemahaman mereka, orang-orang mulhid, dengan dua perkara. Yang pertama, dengan dalil kitab, sunnah dan ijma'us salaf. Ini sudah mutlak, ya. Bantahan yang pertama adalah dengan menyampaikan dalil kepada mereka tentang Al-Quran, dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ijma'us Salaf akan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Nah. Yang kedua, anna ahwalal akhirah, bantahan yang kedua, bahwa keadaan akhirat la tuqas, tidak bisa dikiaskan bi ahwalid dunia, dengan keadaan dunia. Falaisal azaba awin na'ima fil qabri kal mahsus fid dunya, maka azab kubur ataupun nikmat kubur tidak bisa dirasakan seperti hanya di dunia, ya, tidak bisa dirasakan seperti hanya kita merasakan kenikmatan ataupun rasa sakit di dunia ini. Jadi keadaan akhirat tidak bisa dikiaskan dengan keadaan dunia. Bahkan di saat kita tidur saja tidak bisa kita mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh yang tidur ini. Ada dua orang yang tidur. Yang satu teriak-teriak kesakitan, seperti keras sakitan. Ya. Yang satu senyum-senyum. Kita nggak tahu apa yang sendiri dirasakan oleh dua orang ini. Padahal masih di dunia. Masih kita lihat dengan mata kita. Bagaimana dengan mereka yang ada di dalam kubur? Kita nggak tahu bagaimana keadaan mereka. Yang ada di hadapan kita nih, dua orang tidur. Pernah nggak antum melihat orang tidur? Ngomong sendiri. Lihat tidur, senyum-senyum. Ya. Mungkin dia melihat sesuatu yang indah di tidurnya, di mimpinya. Yang ini seperti ketakutan, ya, yang teriak-teriak di tidurnya atau saat tidurnya. Nah, barakallahu fikum. Dan meskipun perkataan mereka bahwa kalau kita bongkar kuburan kita dapatnya jenazah seperti apa adanya saat baru dikuburkan, saat seperti mereka baru dikuburkan atau sebelum dikuburkan, terkadang ada yang Allah perlihatkan azab kubur tersebut. Terkadang pada sebagian keadaan Allah perlihatkan keadaan orang yang dimasukkan ke dalam kubur. Telah sampai kepada saya suatu cerita yang wallahu alam kesahihannya. Ini pengalaman dari seorang pegawai bank. Ya. Dia pegawai bank ini taubat dari kerja di bank karena melihat keadaan direkturnya yang meninggal dunia. Dia mengisahkan bahwa direkturnya itu adalah orang yang sangat baik. Ya, suka mengumrohkan orang, suka infak, suka sedekah, direktur bank. Ya, jelas pemakan riba. Yang suka makan riba. Suatu ketika direkturnya meninggal dunia. Ya. Dikubur, dibawa ke pemakaman, yang kebetulan di dalam pemakaman ini atau di pemakaman ini ada dua lubang. Artinya ada dua jenazah atau dua orang yang meninggal hari itu yang mau dikebumikan di tempat tersebut. Dikuburlah sang direktur di salah satu lubang. Yang ternyata setelah dikuburkan datang jenazah yang kedua. Bahwa mengklaim ini kuburan, lubang ini milik kami, milik jenazah kami. Terjadi diskusi, negosiasi, akhirnya gak bisa diputuskan. Enggak. Pokoknya ini lubang untuk keluarga kami. Gak bisa. Mau tidak mau dikubur, bongkar, dibongkar kuburannya. Ya, dibongkar kuburannya, qadarullah wa masyafa'al. Begitu dibongkar kuburannya, didapati jenazahnya sudah gosong. Ya, didapati jenazahnya sudah gosong. Ya. Akhirnya enggak jadi dibongkar, ya sudah, yang jenazah kedua mengalah, akhirnya dikubur di tempat di lubang yang lain. Ya. Barakallahu fikum. Ini bukan suatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah ingin berikan hidayah atau diberikan, dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang melihat dan berpikir. Ya. Meskipun ketika kita dapat dikubur tidak ada perubahan, ya mungkin Allah tidak sedang memperlihatkan. Tapi di bagian keadaan yang lain, ya, ada yang Allah perlihatkan, ya, tentang keadaan orang yang baru dikubur, ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan dari pembahasan kitab Limatul I'tiqad. Pesan saya satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, yang sudah dijamin dengan surga, tetapi beliau masih meminta perlindungan daripada azab jahannam, masih minta perlindungan daripada azab kubur. Maka siapa kita? Bukan orang yang maksum. Bahkan kita merasakan banyak sekali dosa yang kita perbuat, banyak sekali dosa yang kita kerjakan. Maka apakah pantas kita tidak meminta perlindungan daripada azab jahannam dan azab kubur? Sebagaimana Rasulullah orang yang maksum tapi masih minta perlindungan daripada azab kubur. Baca di setiap akhir tahiyat, setelah membaca salawat atas Nabi, salawat atas Ibrahim alaihi masalam, baru baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca, baca, jangan ditinggalkan, karena perkaranya sangat besar, perkaranya sangat sangat besar. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.